Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' dari Imam Al-Hajjawi. Ini ringkasan dari kitab Al-Muqni' dari Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, ditulis dalam mazhab Hanbali, sampai pada bab Bai'ul Usul wa Thimar, menjual aset dan buah-buahan, pokok dan buah-buahan. Fadhal takhla Syekh. Bismillah, kalau mu'alif wa rahimahallahu ta'ala. Faslun wa man ba'an nakhlan tashakaka tal'uhu falilba'i mabakkan ilal jadad illa an yastaritahu mushtarin. Dan siapa yang menjual kurma yang pecah atau patah mayangnya, maka bagi penjual apa yang tersisa sampai pada masa panen, kecuali disyariatkan oleh pembelinya. Iya, ini jual beli pohon kurma. Ya, mana di sini muallif mengatakan siapa yang menjual pohon kurma, tashaqqaqa tal'uhu. Tala' itu kurma pertama muncul itu apa, seperti mayang, nguncuk-nguncuk begitu, seperti kalau di pohon kelapa kan ada ujung pohon kelapa, itu pertama muncul dulu. Ya, ketika muncul itu pecah dia, tashaqqaq. Ya, dinamakan dengan tashaqqaq tal'uhu. Dia menjual pohon kurma dan tolaknya, mayangnya tadi sudah pecah. Ya, falibain mubaqqa ilal jazaz. Kata muallif, maka buah yang ini, yang sudah pecah ini milik siapa? Kata muallif, milik penjual sampai panen yang itu. Kecuali pembeli pohon mengatakan, saya beli pohonnya dan saya syaratkan kurma sekarang yang buahnya sedang ada di atas itu yang akan, yang sudah pecah mayangnya, milik saya. Ya. Ini pernyataan muallif. Akan tetapi Syekh Muhammad Salam Thaymin dalam menta'lik syarahan bukunya, buku fikih ini, beliau mengatakan ini muallif mungkin salah memahami dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, man ba'a nakhlan qad ubbirat, man ba'a nakhlan ba'da an tu'abbar fa thamaratuha lilladhi ba'aha illa an yashtarita al-mubta'. Kata Rasulullah, siapa yang menjual pohon kurma setelah dikawinkan. Jadi lafaz hadisnya dikawinkan, bukan setelah pecah mayangnya. Ya, fa thamaratuha lilladhi ba'aha, maka buah yang sudah setelah dikawinkan tadi itu milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan milik dia. Jadi di sini ada muallif mengatakan setelah pecah. Ya, kata Rasulullah mengatakan setelah dikawinkan. Karena setelah pecah biasanya pemiliknya, petaninya mengawinkannya dengan yang jantan. Beliau ambil mayang jantan, kemudian beliau kawinkan ke buah pohon kurma tersebut. Itu dikawinkan misalnya setelah pecah. Ya, mungkin maksud muallif di sini menyebutkan sebab dikawinkannya itu adalah pecah. Tetapi ya, memutlakan lafaz seperti itu menurut Syekh ya, tidak terlalu kuat. Sebaiknya lafaz hadisnya jelas, karena kalau pecah belum masuk unsur perbuatan manusia. si penjual belum melakukan perbuatan sama sekali. Kalau di sini dia sudah, mana pecah kemudian dikawinkannya, ya, kemudian dia jual. Di sini penjual tadi merasa sesuatu dalam jiwanya karena sudah terlanjur, sudah dikawinkan. Kalau tahu dari awal dia ada orang akan beli, ya tentu dia tidak akan melakukan tersebut. Dia biarkan si pembelinya yang melakukannya. Walhasil hadisnya adalah setelah dikawinkan, bukan setelah pecah. Maka kalaulah mu'alif menggunakan lafaz hadis Nabawi, ba'da antu abbar, tentulah lebih baik dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wa kadzalika sajaral 'inabi wat tuti war rumman wa ghairihi. Dan demikian juga untuk pohon 'inab, anggur, wat tut, blueberry, war rumman. Dan selainnya. Rumman, Syekh. Rumman delima. Delima, so. Dan delima dan selainnya. Wa ma dhahara min nurihi. Kalmish munur naur. Min nurihi. Wa ma dhahara min nurihi. Kalmish mish. Misul mish. Wa tufah. Tufah bermakna pisang. Mish. Tufah apel. Ya, mish apricot. Masyaallah. An-naur. Naur bunga itu. Dan apa yang tampak atau terlihat dari bunganya, kal mishmish afrikat wa tufah apel wa ma kharaja min akmamihi kal warad wal qatn. Dan apa yang keluar dari akmam? Akmam makna kam hadha kam ashhadha kam. Berarti puncak. Boleh. Kal warad wal qatn seperti kapas wal warad. Al warad, seluaran wardi. Wardi. Nama mana wardi? Mawar. Mawar sah. Mawar. Seperti bunga mawar. Mawar itu semuanya kuncup kan, kemudian benar. Pecah dia. Sah. Cotton juga begitu. Cotton kapas kan tertutup terbuka belum buat putihnya. Itu maksudnya akmam. Jadi penutupnya itu kamnya. Kamamahnya. Karena kalau dalam bahasa Arab penutup mulut itu juga kamamah dalam bahasa Arab. Apa namanya ini? Masker. Begitu juga pada hewan kuda, kamamnya menutup mulut dan matanya. Wa ma qabla dzalika wal waraq fal mustarin. Dan apa yang sebelum itu seperti daun, maka milik pembeli. Ini rincian lanjutan dari milik siapa ketika terjadi itu dalam jual beli, di mana jual belinya seperti naurihi, kalau tadi kan dengan pecah, ya, pada saat pecah milik si penjual, walaupun yang sebenarnya dalam hadis adalah dikawinkan. Kemudian beliau lanjutkan, mu'alif lanjutkan, wa kadzalika syajarul inabi. Dikiaskan dengan itu adalah pohon inab, anggur, dan blueberry, tut, warruman, dan delima, dan pohon-pohon buah-buah lainnya yang ketika pecah boleh dijual belikan. Wa ma dhahara min naurihi, dan apabila bunganya kelihatan, ya, setelah muncul bunganya, ya, putik namanya, sebelum, ya, berbunga tinggal putiknya, putiknya tersebut seperti mishmish apricot. Pernah lihat mishmish apricot? Ya, apricot jusnya ada jus apricot dijual. Wa tufah, dan anggur, dan maaf, apel biasa kita lihat. Wa ma kharaja min akmamihi, dan ketika keluar dari penutupnya seperti mawar kuncup kemudian terbuka. Ketika terbuka milik siapa? Berarti milik penjual kecuali pembeli mensyaratkan. Dan pohon kapas. Pohon kapuk atau pohon kapas, kapuk kelihatan jadi bulat, tek pecah. Ketika sudah pecah itu, itu menjadi milik si penjual kecuali pembeli mensyaratkan. Kalau sebelum pecah, dia menjadi milik pembeli. Wa ma qabla dzalika wal waraqu fali mushtarin. Dan apa-apa yang sebelum itu, ya, sebelum terjadi tadi, sebelum yang muncul, ya, dengan daunnya, maka itu menjadi milik si pembeli. Yakfi insyaAllah, Syekh. Dalam bab selanjutnya tentang menjual buah sebelum matang. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa penjelasan dari matan yang kita baca bersama. Dan secara lebih dalam atau lebih luas, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab, bagi Anda yang bertanya terkait dengan bab ini, usul wasimar. Baik, usul wasimar, kita berikan kesempatan di 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kami akan terima via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Arman di perjalanan. Pak Arman, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai hal 14 tahun yang lalu. Iya Pak. Jadi Ana dulu menikah sama istri itu ketika sedang persiapan, tiba-tiba istri dapat kerja dan harus ada ikatan dinas, tidak boleh menikah 1 tahun. Nah, pada saat itu Ana karena udah berjalan, akhirnya tetap Ana menikah, tetapi tidak, istri tidak melaporkan pernikahan itu ke kantor. Terus. Dan akhirnya melaporkan setelah ikatan dinas berakhir, Ana bikin buku nikah yang baru dengan tanggal yang terbaru, yang setelah istri setelah ikatan dinas berakhir. Yeah. Yang Ana mau tanyakan bagaimana mengenai gaji yang diterima oleh istri, apakah haram atau tidak gitu, Ustaz. Afwan Pak Arman, konsekuensinya dengan melaporkan dengan tidak apa? Bagaimana Ustaz? Kalau di konsekuensinya apa? Kalau dalam ikatan dinas dia nikah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya akan dikeluarkan kalau misalnya ketika ikatan dinas menikah. Wallahu ta'ala alam, dalam Islam al-kadzib adalah bohong. Rasulullah SAW sering mengingatkan, iyakum wal kadzib, hindarilah berbohong, berdusta. Dan berdusta itu ikhbaru syai bi khilafil waqi', memberitakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian di sini kalau tidak Anda kabarkan tidak ada masalah sebetulnya. Tapi ketika Anda sampaikan dengan kondisi yang berbeda, yaitu dengan apa, surat yang tidak menunjukkan tanggal nikah sebenarnya, maka di sini Anda bohong. Ya, kalau tidak pun disampaikan surat nikah ke pihak kantor, ada dampaknya atau tidak? Karena nanti untuk pencatatan di kantor, untuk pencatatan nanti ada anak yang melahirkan di kabar oleh kantor seperti itu. Ya, itu dia makanya. Sekarang wallahu ta'ala alam, sampaikan ke pihak kantor apa adanya bahwa itu adalah bohong. Kalau mereka tetap menerima, ya udah enggak ada masalah kata mereka. Ya, maka enggak ada masalah. Tapi kalau mereka memberikan konsekuensi umumnya harus apapun yang terjadi harus Anda terima. Dan itu lebih baik daripada anak-anak Anda ke depannya dan istri Anda makan harta yang haram. Untuk yang sudah kami terima itu bagaimana, misalnya nanti nyata pas kita laporkan akhirnya diberhentikan gitu, apa yang sudah diterima. Ya sampaikan ke mereka ini sudah diterima bagaimana. Kalau mereka suruh minta ganti ya diganti. Yang jelas sampaikan aja dulu dan bertawakal kepada Allah, serahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jal dan berharap kebaikan yang banyak dari Allah, mintalah rahmat Allah. Manusia artinya di tangan Allah dibolak-balikkan. Terkadang seseorang berpikir akan diberhentikan, akan begini, akan didenda segala macam. Ternyata ketika mereka sampaikan ke atasannya malah mendapat tanggapan yang baik. Ya, mereka mengetahui ini adalah karyawan yang jujur yang perlu dihormati. Ya. Kalau andai umpamanya mereka pun memberikan konsekuensi seperti apa yang tertera di dalam aturannya, ya, mungkin lebih baik bagi Anda dan keluarga Anda ke depannya seperti itu. Wallahu wali taufik. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Arman. Di jalan dan semoga Allah berikan keselamatan dalam perjalanan Bapak. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang kedua, silakan di 021 8236543. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari Ibu Dahlia, Ustaz. Baik, Ibu Dahlia dari Riau, silakan Ibu. Silakan Ibu. Saya kan punya rumah kontrakan. Waktu itu ada sahabat saya, dia ditinggal oleh suaminya. Jadi dia nggak punya rumah, Ustaz. Terus kami sepakat dengan suami, karena dia terlontongan gitu, Ustaz, nggak ada rumahnya, anaknya banyak 5 waktu itu kan. Jadi kami bersepakat dengan suami untuk memberikan rumah itu dengan cara mencicilnya gitu. Jadi waktu itu saya kan memberikan rumah itu kepada si ibu. Kami sepakat udah kak ambil rumah ini, kakak cicil dengan harga 40 juta globalnya gitu kan Ustaz. Udah gitu dia mencicilnya dengan terbulannya 300 ribu, 3,5 seperti itu. Setelah itu kakak ini kayak meninggal dunia. Jadi yeah, dialihkan ke anaknya Ustaz. Yeah. Dialihkan ke anaknya. Saya mengucapkan seperti ini Ustaz. Namanya rumah ini dulu kan bule sepakati dengan mama harga 40 juta. Yeah. Itu kan dengan cicilan 300 ribu. Yeah. Sekarang karena kamu yang nerusin, jadi beda harganya. Saya bilang gitu kan Ustaz. Jadi kamu mau gak harganya kalau sama kamu 60 juta. Saya bilang seperti itu. Itu gimana Ustaz hukumnya gitu? Ibu Dahlia, semoga Allah menambah kebaikan yang banyak untuk ibu. Apa ibu lakukan itu ibu telah melanggari ketentuan di mana ibu menarik hibah sebanyak 20 juta. Iya. Pertama ibu kan hibah 40. Iya. Harganya. Sekarang ibu minta lagi penambahan 20 juta. Iya. Maka status 20 juta ini tidak halal. Ini sama dengan orang menarik hibahnya. Andai umpamanya memang harga real rumah itu umpamanya sekitar 100 umpama. Ya. Berarti ya, ibu sedekah ke dia 60 juta. Ya. Tapi sekarang ya, kan ibu tarik lagi 20. Iya. Ya, berarti ini menarik sedekah 20 juta. Ini Rasulullah mengingatkan al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qayhi wa laysa lana mathalus saw. Kata Rasulullah, orang yang kembali menelan muntahnya, menarik hibahnya. Ini kan sudah dihibahkan kepada orang tuanya, berarti milik hak warisnya sekarang. Itu bagaikan orang anjing yang menelan kembali muntahnya. Ya, maka sebaiknya ibu katakan kepada dia, lanjutkanlah cicilannya. Kalau kalian mendapatkan rezeki yang lebih, ya tolong dipercepat. Gitu aja. Jadi kalau seandainya ini kan sekarang sudah lunas Ustaz. Jadi sudah lunas, alhamdulillah. Ibu jadi kembalikan yang 20 lagi ke mereka. Oh iya iya Ustaz, makasih ya Ustaz. Kalau mereka mengatakan tidak, saya enggak mau dimarahi oleh Allah karena saya menarik hibah. Kata mereka, enggak deh Bu, ini kami juga mau berhibah ke Ibu. Kalau begitu boleh. Oh gitu Ustaz. Iya Ibu. Allahu Akbar. Terima kasih ya Ustaz. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan mudah di Riau. Semoga Allah mudahkan dan berikan keberkahan kepada ibu dan keluarga. Barakallahu fikum. Baik, kami terima kembali. Ya, telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan saya siapa? Tanya. Dengan siapa? Umu di mana? Umu Mutia dari Karawang. Silakan, silakan. Saya pernah pinjam emas. Pas kan kalau emas harga pembelian sama penjualan beda ya Ustaz ya. Ibu pinjam emas, ibu terima emas atau rupiah? Emasnya Ustaz. Emas ibu terima. Saya jual. Terus dijual terus. Ya, kan pembelian sama jualan beda harganya ya. Terus. Nanti kalau saya bayar harus yang mana Ustaz? Kalau ibu bayar emas selesai urusannya. Kan ibu terima emas. Emasnya berapa gram? Umpama 100 gram. Ibu ya. Kembalikan emas 100 gram. Oh, jadi bukan uangnya ya Ustaz? Jangan, kalau uang harus lunas pada saat pembayaran. Pokoknya 100 gram dulu ibu terima. Sekarang ibu bayar dengan uang, berarti dengan harga emas hari ini. Hari ini harga emas namanya 650. Berarti 65 juta ibu bayar cash hari ini. Karena berarti sekarang jual beli emas. Jual beli emas harus tunai. Tapi kalau emas ibu kembalikan, berarti bukan tukar menukar, berarti adalah emas diganti emas, maka tidak ada pertambahan. Oh iya, jadi harus emasnya juga dibayarin ya Ustaz. Sebaiknya iya. Iya. Ya Ustaz, terima kasih. Allah barik ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ibu ya Mutia di ya. Kerawang. Dalam permasalahan emas Ustaz Ihsan, itu kan hadis Rasulullah mengatakan emas dengan emas harus tunai dan sama. Nah. Sedangkan pinjam tentu tidak tunai. Nah. Pinjam sekarang diuangkan, bayar mungkin setahun dua tahun lagi. Nah. Ya. Ini kan berarti menukar dengan cara tidak tunai. Wallah ta'ala alam, ini pengecualian dalam akad pinjam meminjam. Kalau tidak dia masuk dalam bab riba. Kalau dalam tukar menukar tidak boleh. Harus ni emas kamu, ni emas saya, ya, setelah terimakan di majelis dengan tunai dan sama beratnya. Ya, tetapi khusus pinjam meminjam bisa serahkan sekarang, terima 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 depan, ya, dengan bentuk yang berbeda tetapi sama beratnya dan sama karatnya. Ini boleh, ini pengecualian dalam syariat. Ini bentuknya bentuk riba, tapi karena ada nas yang membolehkan pinjam meminjam, maka dia pengecualian dari riba al-bay'. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair. Faedah tambahan dari Ustaz disampaikan dan semoga ini bermanfaat buat ibu secara khusus dan juga kepada seluruh pendengar. Barakallahu fikum. Masih kami terima dari telepon, silakan di 021-823-6543. Kita angkat telepon selanjutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Saya dengan Ibu Eni dari Makassar. Ahlan, silakan Ibu Eni. Begini Ustaz, dulu waktu pertama nikah saya itu kayak ada, bukan perjanjian sih Ustaz ya, tapi seperti tersirat gitu ya. Kalau apa, penghasilan suami itu dikasihkan ke saya. Nah, saya sendiri dulu lama-lama saya punya usaha sendiri Ustaz. Nah, tapi kayaknya suami maunya uang saya, uang dia juga, Ustaz. Tadi uang suami, uang istri. Sekarang uang istri juga uang suami, begitu? Iya, Ustaz. Nah, terus kedua kalinya ini, terakhir ini saya punya usaha lagi, Ustaz. Ya. Lain dari yang kemarin. Cuma memang modal dari suami, Ustaz. Nah, itu apakah saya harus mengembalikan dulu modal semuanya, gitu, Ustaz? atau bagaimana Ustaz? Saya ngambil juga gaji di situ Ustaz, gitu. Anda mengelola uang suami yang kedua dan berkembang sekarang. Iya. Akad dari awalnya apa, pinjam atau investasi bagi hasil? Itu dia Ustaz, nggak ada akad. Ustaz, jadi kita berapa punya niat waktu itu membuka lowongan pekerjaan gitu Ustaz, buat apa namanya orang-orang yang di sekeliling kita gitu loh. Yeah. Maksudnya biar kita bermanfaat. Iya, yeah, mengembangkan Ustaz. Uang suami. Suami bilang harus kembalikan penuh uangnya atau gimana? Tidak, Ustaz. Tidak. Baik. Yang pertama, wallahu a'lam, dalam syariat Islam bahwasanya suami dan istri memiliki harta yang tidak bisa diganggu gugat oleh yang lainnya. Harta suami yang didapatkan oleh dia adalah milik dia. Harta istri yang didapatkan oleh dia adalah milik dia. Bukan harta suami milik istri, bukan harta istri milik suami. Akan tetapi kewajiban nafkah untuk istri dan anak-anak adalah di tangan suami. Istri tidak ada kewajiban nafkah kepada suaminya. Sehingga dalam syariat dibolehkan kalau istrinya kaya dan suaminya dalam keadaan bagian dari asnaf zakat, tidak mampu dan lain-lainnya, dia berhak menerima zakat dari istrinya. Tetapi istri tidak boleh menerima zakat dari suaminya karena suami berkewajiban untuk menafkahi istri. Ya, ini dalam agama Allah terpisah. Karena hidup tidak selamanya Anda bersama. Terkadang berpisah masih hidup, bercerai umpamanya. Ya. Terkadang berpisah dalam keadaan meninggal, wafat salah satunya. Andai harta tersebut ya akan tentu kalau terpisah dalam hidup, ketika Anda bersama tentu enak. Harta istri milik suami, harta suami milik istri. Tapi ketika berpisah tentu akan Anda pusing, akan ribut. Dan bahkan kemungkinan Anda ambil dari suami atau suami ngambil dari istri melebihi harta yang diberikan oleh dia dan dititipkan. Ya. Sehingga ini agama yang mengatur segala sesuatu dengan sempurna untuk kehidupan manusia. Kemudian mengenai suami menyerahkan uang kepada istri untuk dikembangkan. Ya. Dan alhamdulillah sekarang berkembang dan istri mengambil gaji. Berarti kalau gaji istri dalam pengelolaan tadi adalah gaji apa maksudnya, gaji yang upah standar untuk pekerjaannya, umpamanya pekerjaan mengolah seperti itu, upah standarnya sekitar 10 juta dan istri ngambil uang 9 juta atau 11 juta atau 10 juta, ini dikembalikan seluruh usahanya milik suami. Berarti kalau ya seperti yang dia sampaikan tadi, maka seluruh usaha tadi adalah milik suami. Istri hanya mendapatkan gaji dan gaji itu menjadi harta pribadinya. Dia berhak mensedekahkannya, dia berhak menyerahkan kepada menghibahkannya atau mewakafkan atau apapun yang dilakukan dengan hasil gaji tadi. Wallahu taala alam. Masyaallah. Ya, tapi kalau seandainya hasil pendapatan labanya perusahaan yang saya kembangkan itu ada perjanjian untuk kehidupan sehari-hari anak itu Ustaz, itu gimana? Nafkah tetap kewajiban suami. Ini kan usaha milik suami. Berarti nafkah dipotong bukan dari laba. Ada tidak ada laba tetap diambil untuk kebutuhan anak-anak dan diri Anda dan diri istrinya. Ya, karena kalau menunggu laba ternyata usahanya tidak ada laba atau rugi, berarti anak-anak enggak makan. Jelas? Iya. Tetap diambilkan dari uang perusahaan tadi untuk nafkah. Kalau suami umpamanya setelah dengan usaha itu dia tidak menyerahkan nafkah dengan bentuk rupiah, lalu dia bilang ya udah ambil dari uang perusahaan tadi, usaha tadi, biaya hidup anak-anak dan kamu dan saya, uang bersama kita. Ya, akan dipotong berarti dari situ. Iya. Ya Ustaz, wajazakallah. Allah barik fi. Baik. Jazakallah khair Bu Eni di Makassar. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 021 823 6543. di belakang Ibu Eni, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dari Umu Iqbal di Jambi, Ustaz. Silakan, Umu Iqbal. Iya, begini Ustaz. Suami ada waktu tahun 2000 minjamkan uang sama saudara atau iparnya. Terus sebentar, nominalnya berapa? Nominalnya 9 juta. Konten. Terus. Jadi sekarang ini baru kita itu ingin mengasih tahu begitu Ustaz. Jadi bagaimana itu Ustaz cara nanti untuk mengasih tahunya kayak gitu Ustaz ya. Apa dengan utang yang sebanyak dahulu apa ada pertambahan begitu Ustaz? Di tahun 2000 maaf, emas berapa per gramnya? 30 berapa? Kurang ingat juga Ustaz tahun. Coba Afwan bisa dibantu Ustaz Ihsan. Ya. Coba cek emas di tahun 2000. Karena di dalam syariat bila kekurangan inflasi terjadi lah hiperinflasi lebih dari 70% nilainya, maka uang itu tidak dianggap. Berapa Ustaz Ihsan? Masih tahun 2000. Ini dikeluarkan oleh OKI, Organisasi Komersi Islam. Para ulama Islam sedunia mengambil keputusan kalau dalam kondisi di mana 72.000. Sekarang emas 600.000 lebih per gram. Berarti itu lebih dari 70% kekurangannya. Maka tidak mungkin diserahkan diminta 9 juta. Sekarang 9 juta tadi dibagi 72.000 dapat berapa gram emas? Nah, dan sekarang dibayar dengan rupiah sebanyak harga emas tersebut. Berapa Ustaz? 9 juta bagi 72.000 sampai 80. Nah, 990. 9 juta Ustaz. 90 gram juta dibagi 9 juta dibagi 72.000. Nah. 125. 125 gram. Nah. Sekarang 125 gram dikali 600 berapa per gram sekarang? 635. 75. 600.000. Tadi dia dapat berapa tadi? 9 juta jadi 72.000 dikali 600. Ya, jadinya 600.000 maksudnya. Dikali 600.000 maksudnya. Gramnya tadi berapa jadinya? 675. Diulang kembali. 9 juta dibagi 72.000. Nah, berapa gram? 125 gram. 125 gram. 125 gram dikali 600.000. Nah. 75 juta, Ustaz. 75 juta. Maka saudara tersebut harus membayar 75 juta. Kalau dia bayar 9 juta dan redo si pemberi pinjaman, berarti pemberi pinjaman sedekah sebanyak 60 juta. Masya Allah. Ya. Karena itu haknya dia. Masya Allah. Inflasi kan bukan dia. Ingat, tahun 2000 selama 18 tahun dia tidak bisa menggunakan uangnya. Sekarang dibayar nominalnya betul sama, tapi bagi dia sudah tidak ada harganya lagi. Masya Allah. Dulu di tahun 2000 9 juta tersebut dapat banyak, mungkin dapat motor 2 atau 3. Nah, sekarang 9 juta enggak dapat satu motor. Ya, masyaallah. Maka ini telah menzalimi dua kali. Kali pertama kezalimannya adalah selama 18 tahun dia tidak bisa menggunakan uang sepemiliknya. Kemudian ketika dia terima tidak ada gunanya lagi, nilainya lagi. Maka wallahu ta'alam dibayar seperti tadi. Dikonversikan 9 juta tadi dengan emas di tahun 2000. Kemudian dapat berapa gram emasnya dikali dengan harga emas per hari ini. Ya, wallahu ta'alam. Tapi kalau umpamanya si pemilik ya, yang meminjamkan uang tadi mau mengatakan ya udah daripada 65 bayar setengahnya aja deh 30. Berarti dia sebetulnya bersedekah kepada Anda sebanyak 30 juta. Wallahu a'lam. Nah, kalau utang jangan lama-lama ya, Ki. Masyaallah. Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian Ibu Iqbal di Jambi, semoga bisa dipahami dan semoga Allah mudahkan Ibu ya. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah hibah, bolehkah seorang cucu mendapatkan hibah sebidang tanah dari kakeknya sementara ahli warisnya masih ada, Ustaz? Dari pendengar, kalau cucunya bukan ahli waris ya, boleh dia mendapatkan hibah. Tapi kalau cucunya bagian dari ahli waris ya, si kakek tadi harus adil ketika memberikan itu kepada cucu dan anak-anaknya. Wallahu a'lam. Baik. Dilihat kenyataan kondisinya, apakah dia ahli waris atau tidak. Artinya level bapaknya, level paman-pamannya, anak dari kakek tadi masih ada atau tidak. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Cirebon. Saya meminjamkan uang sekitar 1 tahun yang lalu kepada saudara saya sebesar 25 juta rupiah dengan janji akan dibayar apabila rumahnya terjual, Ustaz. Apabila rumah itu terjual 5 atau 10 tahun lagi misalnya, apakah dibayar tetap dengan rupiah atau boleh tidak dengan harga emas saat itu, Ustaz? Dan kami tidak ada perjanjian pembayaran dengan harga emas. Kalau dengan emas tidak boleh. Berarti menukar emas dengan rupiah. Ya, harus kalau dengan rupiah lihat kondisinya nanti. Berapa tahun pembayaran tadi? 6 tahun. 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun sekarang berarti kemungkinan wallahualam kita enggak tahu masa depan. Bisa jadi rupiah menguat. Nah, bisa jadi makin melemah. Kalau rupiah menguat berarti dibayarnya tetap 25 juta tapi nilainya mungkin lebih tinggi. Ya. Tapi ketika rupiah melemah, kalau pelemahannya masih di bawah 70%, ya, maka tetap dibayar dengan nominal 25 juta tanpa pertambahan. Tapi andai pelemahannya lebih dari 75%, ya, baru ketika itu seperti yang kasus sebelumnya dikonversikan dengan emas. Kalau Anda takut khawatir umpamanya memberikan pinjaman rupiah, khawatir nanti ribut ketika harga emas naik, jangan pernah serahkan rupiah. Serahkan kepada dia emas atau mata uang yang nilainya tinggi. Ya, pokoknya ada kerabat, ada teman, ada saudara yang ingin pinjam uang. Tapi ketika Anda tanyakan kapan dibayar, ya jawab mungkin bisa setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Anda khawatir dengan kondisi mata uang rupiah, maka Anda katakan, kamu butuh berapa? 25 juta, kata dia. 25 juta per hari ini sama dengan umpamanya sekitar berapa gram emas. Anggap dikatakan sekitar 10 gram emas. Ya, dikatakan, nih. Hah? Enggak usah. Nih, saya serahkan 30 gram emas. Ya, konversikannya jadi uang umpamanya 25 juta. Ya berarti saya punya 25 juta ya. Kata siapa? Ini saya serahkan apa ini? Emas. Ya udah kembalikan emas 30 gram. Ya, nanti pada waktunya 30 gram itu sama dengan 30 juta atau 40 juta atau bahkan 100 juta, Anda tidak melakukan riba. Anda serahkan emas 30, kembalikan 30. Nah, ini yang aman untuk utang jangka panjang. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya, barakallahu fikum. Baik, kembali kami akan pertanyaan dari pesan singkat. Beberapa pertanyaan sama disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahan dan jawaban dari pandangan Ustaz terkait berubahnya nilai tukar rupiah yang begitu sangat pesat dan melemah. Apakah faktor yang menyebabkan ini secara lebih dominan, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah mafik. Ya. Melemahnya rupiah berarti naik harga barang dan jasa dan melemahnya juga ekonomi di Indonesia, pergerakan ekonomi akan menjadi lemah dan seterusnya. Ini dalam syariat dinamakan dengan musibah. Ya. Musibah wa ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Setiap musibah yang menimpa adalah karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Penyebab utamanya dosa apa? Dosa riba. Maka setiap pelaku riba, mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jal dalam setiap kerusakan yang terjadi. Karena rusaknya rupiah pasti dengan karena riba yang mereka lakukan. Karena itu Allah mengharamkan riba. Karena Allah memerangi pelaku riba, karena dampak yang mereka, perbuatan mereka itu bukan kepada satu dua orang, ya, tapi kepada semua orang-orang yang dia ada di masyarakat tersebut. Sampai pun azab Allah turun karena idza zahara zina wal riba fi qaumin, bila suatu kaum menggejala perbuatan zina dan riba, maka mereka berarti mengundang azab Allah. Dimulai mungkin azab tersebut dengan melemahnya daya beli rupiah, mata uang, dan harga-harga naik. Sebetulnya harga tidak pernah naik, barang tidak pernah naik harganya, ya. Tapi karena dosa yang mereka manusia lakukan, harga itu terjadi. Ya. Ada kenaikan memang karena kekeringan, umpamanya panen gagal, hama banyak, ya, sehingga walaupun orang pegang emas, tetap naik harga barang karena ketersediaan barang sedikit. Tapi dalam kondisi seperti sekarang, wallah ta'ala alam, itu karena dosa riba dan maksiat yang mereka lakukan, ya. Makanya biasanya para khatib sering menyampaikan dalam doanya ketika khutbahnya, berlindung kepada Allah dari al-ghala wal-waba wal-mihan wal-fitan wa mazahra fiha wal-mihan. Para khatib sering berdoa berlindung kepada Allah dari naiknya, mahalnya harga barang, wal-wabak dan wabah penyakit, dan fitnah-fitnah yang tampak dan tidak tampak, ya. Ini bagian dari azab Allah Azza wa Jal kepada kita, dan tidaklah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Baik, jazakumullah khairan. Kemudian kalaulah kenaikan harga itu pada satu dua jenis barang, mungkin bisa diatasi, ya. Seperti umpamanya satu jenis barang cabai naik atau daging naik. Kalau sekarang kan semuanya naik. Semuanya naik berarti masalah bukan barangnya, masalah adalah cara mengelola keuangannya. Maka kalau dengan satu dua barang naik, bisa seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ketika barang naik, beliau mengatakan arkhisu habit tarki, ya. Ketika naik, kata dia, tinggalkan barang tersebut. Ali, Imam Ali, ketika dia menjadi khalifah, dia mengatakan ketika harga zabib, harga kurma kering tinggi karena ketersediaan sumber kurma kering di negeri kaum muslimin sedikit, maka dia mengatakan rakhisuha bil badal, cari yang ganti yang lain, ganti, ya, dengan korma, ya. Kalau umpamanya beras tinggi, ganti dengan yang lain, ganti dengan makanan pokok yang lain yang bisa meneruskan badan hidup kita. Tapi sekarang semuanya tinggi, semuanya tinggi, berarti sudah jelas ini adalah musibah yang besar dari Allah Azza wa Jalla karena dosa-dosa yang dilakukan. Ya, jangan tunjuk, wow, ini gara-gara dosa pemerintahan. Ya, akhi, pemerintah itu kan bagian dari umat. Dosa mereka karena dosa kita juga. Yang menunjuk mereka juga kita. Maka jangan saling tunjuk, semuanya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perlu istighosah, Ustaz. Tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika harga naik semuanya salat istighosah, tidak ada. Atau melakukan doa bersama, tidak. Masing-masing bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Di salah satu negara kaum muslimin, ketika khalifahnya, saya lupa nama khalifahnya, di daerah Andalus, negeri Spanyol, di waktu itu terjadi musim kering luar biasa, ya. ini tentu harga-harga pada naik, harga makanan pokok, harga sayur-sayuran semuanya, ya. Maka kemudian orang-orang minta kepada para ulama-ulama besar di waktu itu, dia ulama itu mengatakan, lihat bagaimana keadaan rajamu, khalifahmu. Mereka mengatakan dia sedang khusyuk sekarang berdoa kepada Allah. Maka ulama tersebut mengatakan, idza khasha'at jabarutil ard nazalat rahmatu jabarutis sama. Bila penguasa bumi tunduk dan takut kepada Allah, maka penguasa langit akan menurunkan rahmatnya. Ya. Tahulah kita hidup di dunia ini, bukan kita yang mengatur, bukan kita yang jenius yang mengaturnya, tapi harus tunduk dengan pemiliknya, Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Ketika itu Allah akan menyayangi kita semuanya dan akan menurunkan rahmatnya. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai duduk sebuah daerah tersebut beriman dan bertakwa, ya, seluruh keberkahan langit dan bumi Allah turunkan untuk mereka. Mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah kepada Allah, semoga Allah selamatkan kita di dunia sebelum di akhirat. Baik, saya jazakumullah khair atas nasihat dan juga jawabannya disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat ini. Barakallahu fikum. Baik, kami angkat kembali dari pesan singkat sebelum kami terima kembali dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya mengulang kembali mungkin di apa yang pertanyaan sebelumnya. Bolehkah menagih hutang yang kita berikan senilai 300 ribu yang kami berikan pinjaman tersebut pada tahun 2000, lalu kemudian kami tagih dengan meminta inflasi kenaikan uang setara harga emas di tahun 2018, sehingga hutang yang dibayar harusnya berapa, Ustaz? Kalau sekiranya dengan emas, boleh tidak? Tadi di tahun 2000 boleh. Seperti yang kita katakan tadi, 300 ribu tadi emas 72 ribu di tahun 2000. Nah, berarti 300 ribu dapat berapa, Ustaz? 300 ribu dibagi 72. Berapa? 4 gram atau berapa? Anggap 4 gram ya. La yamshi la ya'mal. Fasad. Anggap 5 gram umpamanya ya, atau 4 gram lah. Anggap 4 gram. 4 gram sekarang 300 ribu tadi 1 gramnya 600. 4 kali anggap 600. 4 kali 6 berarti 2.400.000. Dia bayar 2.400.000. Kalau orang itu bilang kan 300 ribu mas, 300 ribu itu sebelum inflasi besar-besaran. Ya. Tapi kalau dia ngotot dan Anda pun redo, alhamdulillah, berarti Anda sedekah sebanyak 2.100.000. Tidak akan hilang di sisi Allah Azza wa Jal, walaupun orang tadi berkeberatan. Ini bukan riba namanya, ini fatwa dari OKI, Organisasi Komersial Islam para ulama yang terkumpul di dalam seluruh dunia, ini dalam khusus dalam bidang muamalat. Ya, berarti artinya diizinkan saja secara syariat. Memang seperti itu. Nah, masya Allah. Kecuali kalau inflasinya di bawah 30%. Asulus wa sulusu katsir. Sepertiga itu ukuran banyak dan di mazhab Maliki banyak dan sedikit itu ukuran sepertiga. Kalau umpamanya inflasinya di bawah 30% ya, seperti umpamanya 20%, itu tetap dibayar nominal, tidak boleh diikat dengan emas. Kalau tidak, enggak ada lagi riba. Orang-orang bank bilang kami berikan bunga itu adalah untuk inflasi, ya tidak, ya kalau di bawah 30% sedikit, ya maka tidak. Dan berbeda fatwa ulama internasional tersebut kalau di antara red antara 3/1/3 dengan 2/3. Berarti antara 30% dengan 70% atau 75%. Itu atau 66%. Itu bagaimana, berapa bayarnya? Nah, kalau menurut Oki tetap dibayar dengan nominal. Berubah dia menjadi nilai emas itu kalau di atas 70%. Di bawah itu berapapun tetap dibayar dengan nominal yang diberikan. Dulu 300.000, sekarang 300.000 juga. Dulu 9 juta, sekarang 9 juta juga. Bukan naik 65, bukan naik jadi 7,5 juta. Ya. Kalau menurut Rabiatul Alam Islami, ada dua organisasi besar NGO, non government organization, kaum muslimin sedunia ini. Mungkin tidak banyak orang yang tahu. Pertama namanya OKI, Organisasi Konferensi Islam, berpusat di Jeddah. Yang kedua Rabiatul Alam Islami, Liga Dunia Islam yang berpusat di Mekah. Bedanya Rabiatul Alam Islami ini dahulu dipelopori pendiriannya oleh raja-raja kerajaan Saudi Arabia. Di waktu itu Saudi Arabia sangat kaya raya, mereka biayai semuanya. Ya. Kalau yang OKI itu organisasi konferensi Islam. Itu per negara. Kalau yang tadi sebuah yayasan NGO kemudian digabungkan. Kalau yang tadi NGO juga tapi negara, semua negara ikut. Ini Roberto ini juga ada divisi fikihnya. Divisi syariah filsafah fikih pembahasannya ada, ya, termasuk dia bahas juga seperti konferensi seperti tadi. Di mana para ulama fikih sedunia tadi bersidang untuk kasus-kasus yang sifatnya internasional, isu-isu internasional, kemudian masing-masing memberikan karya ilmiah, jurnal yang mereka tulis. Setelah itu mereka diskusikan dan mereka ambil kesepakatan, kalau ada kesepakatan. Kalau tidak terjadi kesepakatan, mereka ambil suara terbanyak. Para ulama yang tidak setuju, dia tidak akan tanda tangan, dia akan tulis di sana bahwa saya tidak menyetujuinya karena alasannya terlampir. Begitu fatwa majma'iyah, fatwa secara apa, secara majelis dikeluarkan. Ya. Rabi'ah tadi mengatakan kalau antara 30 dengan 70% maka dibagi dua selisihnya. Jelas. Tadi kan dari 2018 itu lebih dari 70%. Kalau umpamanya di bawah 30% tetap nominal, hutang 9 juta bayar 9 juta. Nah. Kalau umpamanya ya inflasinya sekitar 40%. Nah. Enggak sampai 70% dan pun di atas 30%. Nah. Kalau menurut OKI tetap bayar nominal bayar 9 juta atau 300.000. Menurut lebih tahu tidak. Dilihat umpamanya dari 9 juta tadi naik harganya menjadi naik, umpamanya rupiahnya turun menjadi kalau disamakan dengan emas menjadi umpamanya 9 tambah 4 berarti 13. Anggap 13 itu kan berarti hampir 50%. Ya. 13. 13 selisihnya berarti berapa? 4 juta. Nah. 4 juta ini dibagi 2. 11 tadi. Berarti bayar 11. 11. Ya, setengah ditanggung oleh yang berhutang, setengah ditanggung pemberi hutang. Ya. Ini dalam kasus jaihah. Ya, kiasnya kepada kasus jaihah. Wallahu taala alam. Baik. Masyaallah. Jazakallahu khair atas penjelasan. Dan demikian pendengar dan pemirsa JTV yang bertanya, semoga mendapatkan pencerahan. Demikian dan kami berikan kesempatan via telepon kembali. Silakan di 021-823-6543 atau satu telepon terakhir kemungkinan di pagi ini. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Baik, sampaikan terputus, kami sampaikan kembali di 021-823-6543. Kami angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umum di mana? Dengan Ibu Lis di Jakarta. Silakan Ibu Lis. Ini Ustaz, pada tahun sekitar 2000 anak punya bisnis sama teman. Terus ternyata mungkin bisnisnya tidak lancar, tapi dia kabur. Dia kabur. Ya. Jika sekali waktu ketemu, apakah anda bisa mentajinya dengan konsepnya gimana, Ustaz? Konsep apa, Ibu? Kenapa? Gak paham pertanyaannya. Apakah dengan biaya, dengan harga sejumlah itu, atau disamakan dengan emas sekarang? Konversikan type. Bila dia tidak amanah, berarti berubah akad investasi tadi menjadi pinjaman korp. Ya, ketika itu dikembalikan seperti tadi. Kalau umpamanya inflasinya lebih dari 70%, itu iya. Seperti yang tadi 9 juta menjadi 65 juta. Itu kan lebih dari berapa ratus persen itu, 1000%, hampir 1000%, mungkin 700%. Dalam kondisi tersebut, iya, Ibu tagih dengan rupiah senilai emas per hari ini. Dan tapi kalau pertambahannya di bawah 30%, tetap nominal Ibu tagih. Dan kalau di antara itu sudah kita jelaskan tadi. Setengah ditanggung Ibu, setengah ditanggung dia. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Dan pertanyaan Bulis menutup kajian kita di kesempatan pagi hari ini sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Iya. Allah musta'an. Suatu musibah mendatangkan musibah yang lain. Ya. Dengan inflasi tadi, maka musibah hutang jangka panjang berubah semuanya. Ya. Semoga kita semuanya bertobat kepada Allah dengan tobat dan nasuha, ya, tidak pandang bulu. Semua kaum muslimin di Indonesia ini bertobat kepada tobat dan nasuha, dan semoga dengan demikian Allah menurunkan rahmatnya dan mengangkat siksanya dari kita semuanya. Wallahu a'lam bittawfiq.